Para pecinta bulu tangkis Indonesia, satu poin lagi Alan akan meraih kemenangannya. Nah, bagaimana Bung Indra? Betul sekali Bung Irwan. Ya, kini Alan melakukan smash dan ternyata gagal pemirsa. Dan apa yang terjadi? Alan terlihat duduk di lantai, Bung. Sepertinya dia mengalami kram, Bung. Ya, betul. Sedikit masukan pemirsa, siapapun dan apapun profesi Anda, capek, pegal atau kram kesemutan bisa datang kapan saja. Karena itu minum Fatigon Putih, multivitamin yang aman dikonsumsi pria dan wanita setelah beraktivitas atau sebelum tidur. Karena formula aksi gandanya terbukti efektif mengatasi capek, pegal dan kram kesemutan. Kalau Fatigon Putih semalam saya juga minum, Bu. Oh ya? Sekarang tubuh kembali fit dan apa yang terjadi di lapangan sana? Ternyata Alan meminta Fatigon Putih ke pelatih. Ya, memang tepat pilihan Alan. Betul sekali, Bung. Fatigon Putih, multivitamin untuk capek, pegal dan kram kesemutan. Tubuh kembali fit.